Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nisha'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma, surat Qul huwallahu ahad. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Makna as-samad, yaitu segala sesuatu membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk butuh kepada penciptanya. Jadi seluruh makhluk adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara otomatis, seluruh ciptaan Allah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakanlah Allahu Samad, yang artinya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kalau Allah melahirkan berarti timbul kesyirikan. Akan timbul Tuhan kedua. Karena yang dilahirkan akan mirip dengan yang melahirkan. Secara logika, kalau Allah melahirkan punya anak seperti Nabi Isa, berarti anak Allah akan mirip dengan bapaknya. Dan Allah tidak demikian. Badi'us samawati wal ardi anna yakuna lahu walad walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah ya pencipta langit dan bumi. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala punya anak dan dia tidak punya istri? Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disangka anaknya Allah, ciptaan Allah. Yang disangka istrinya Allah, ciptaan Allah. Yang disangka putrinya Allah, semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla syai'. Wa lam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan, suatu yang dilahirkan, maka akan menuju pada kematian. Dan seluruh yang dilahirkan, pasti akan menuju kematian. Oleh karenanya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah sangat diganggu oleh orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah punya anak. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar untuk mendengarkan gangguan sebagaimana sabarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Mereka menyatakan Allah punya anak padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki kepada mereka. Bukan yang dianggap anak tersebut. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa adalah anak Allah. Bukan Isa yang beri rezeki kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang beri rezeki kepada mereka. Wa yu'afihim, dan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana dan dari malapetaka. Kemudian mereka menyatakan Allah punya anak. Ini merupakan gangguan yang sangat besar kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dengan gangguannya yang dilakukan oleh orang Nasrani. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al Imam Abu Bukhari, Rasulullah sallallahu menyebutkan hadis qudsi, Allah subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku dan dia tidak berhak untuk mendustakan aku, dan dia mencaci makiku dan dia tidak berhak untuk mencaci maki. Amma takdzibuhu iyaya, adapun dia mendustakan aku, faqauluhu, sebagaimana perkataan anak Adam bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan dia. Ini kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah semuanya mudah membangkitkan, menciptakan, semuanya mudah. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun caci maki anak Adam kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqauluhu, perkataan dia, ittakhadallahu waladan, Allah telah mengambil anak, Allah punya anak. Ini adalah caci maki kaum Nasrani kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sungguh menakjubkan orang-orang yang kemudian mengatakan selamat hari Natal, padahal hari Natal adalah hari caci maki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan demikian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Sahih Al-Bukhari. Allah mengatakan, syatamani ibnu Adam, anak Adam mencaci maki aku. Bagaimana caci makinya? Tadi kata Allah, wa amma syatmuhu iyaya, adapun caci makinya kepadaku, faqauluhu ittakhadallahu waladan, perkataan dia bahwasanya Allah punya anak. Oleh karenanya saya ingatkan, ijma ulama tidak boleh, seluruh mazhab, empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i, melarang bahwasanya seorang mengucapkan yuhanni, mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dan di antara perayaan-perayaan yang paling parah adalah perayaan Natalan, tatkala mengatakan Allah punya anak. Kalau seorang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada dewa, menyembah kepada yang lain, ini masih mending. Yang jadi paling parah menyatakan Allah punya anak. Berarti menyatakan Allah kurang. Allah memiliki kekurangan sehingga punya apa? Sehingga punya anak. Oleh karenanya Allah menyatakan ini caci maki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang muslim bisa ridha kemudian mengatakan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani yang mereka sedang merayakan caci makian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hari Natal? Hari Natal adalah hari merayakan lahirnya Isa sebagai anak Allah, bukan lahirnya Nabi Isa sebagai nabi. Perhatikan di sini. Orang-orang Nasrani tatkala sedang merayakan hari Natal, apa sih keyakinan mereka? Apakah mereka merayakan hari Natal bahwasanya hari kelahiran Isa sebagai manusia biasa, sebagai nabi? Jawabannya tidak. Sepakat seluruh orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya hari Natal adalah hari kelahiran Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan. Lantas datang seorang muslim yang bodoh kemudian mengatakan selamat hari Natal, selamat mencaci maki Allah. Tidak mungkin berkumpul pada seorang muslim yang demikian ini. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah berangkat dari kebodohan, tidak mengerti bahwasanya mengatakan Allah punya anak perkara besar. Sampai Allah murka dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda awlir rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat murka, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawat, hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung berhancuran. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, gunung-gunung hampir hancur, bumi hampir hancur, langit hampir terbelah. Kenapa? Karena mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat buruk, mereka mencaci maki Allah tatkala menyatakan Allah punya anak. Allah mengatakan, "Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada." Tidak pantas bagi Ar-Rahman untuk punya anak. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan Isa anaknya Allah? Ini bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang muslim kemudian mengucapkan selamat Natal dalam segala bentuk, apakah dengan telepon, apakah dengan datang secara langsung, apalagi menghadiri acara mereka, atau dengan menulis SMS atau menulis surat, semuanya diharamkan. Dan ini ijma para ulama, kesepakatan para ulama, apalagi pernyataan ulama Syafi'iyah tegas dalam hal ini. Mereka menyatakan barang siapa yang mengatakan selamat kepada perayaan hari orang-orang kafir, maka wajib untuk ditakzir, dihukum. Sementara kita kebanyakan mengaku bermadzhab Syafi'iyah, apakah kita lupa dengan perkataan para ulama Syafi'iyah? Dengan ijma' para ulama, datang orang-orang sekarang, ulama-ulama zaman sekarang, entah ulama atau bukan, entah belajar di mana, kemudian mengatakan, tidak apa-apa mengatakan selamat hari Natal. Tidak jadi masalah. Kita mengatakan toleransi ada dalam Islam. Biarkan mereka melaksanakan acara Natal. Namun bukan berarti toleransi kita ikut-ikutan. Toleransi tidak mengharuskan kita ikut-ikutan. Tidak harus. Silakan Anda melaksanakan hari Natal Anda. Silakan Anda beribadah di gereja. Namun bukan berarti kita ikut-ikutan masuk dalam gereja. Ikut memberi ceramah di gereja. Ikut merayakan hari caci maki Allah Subhanahu wa taala. Kemana akidah kita? Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Lantas kita menyatakan selamat, Allah melahirkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir ini, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan akan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa saja yang terbetik dalam benak kita, bahwasanya Allah begini, maka semuanya pasti tidak benar. Karena Allah lebih agung daripada itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Perhatikan ayat ini dalam surat Asy-Syura. "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah mengatakan di awal ayat, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Agar seorang mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, akan tetapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan apapun. Manusia melihat, hewan melihat, manusia mendengar, hewan mendengar, Allah juga melihat dan Allah juga mendengar. Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan siapapun. Oleh karenanya, penglihatan Allah tanpa batas dan pendengaran Allah tanpa batas. Dan ini sering saya sampaikan. Bagaimana pendengaran kita sangat terbatas. Perkara-perkara yang jauh tidak bisa kita dengar. Kalau ada orang berbicara, tiga orang berbicara dengan kita dengan bahasa yang sama tapi topiknya berbeda-beda, kita tidak mungkin istiaat, kita tidak mungkin menguasai pembicaraan tiga orang tersebut. Pasti kita mengatakan yang satu diam dulu, yang dua diam dulu, yang biarkan satu berbicara. Kalau tiga-tiganya ngomong, susah kita mau menangkap yang mana. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala, bayangkan tatkala orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji, berkumpul sekitar 4 juta jemaah haji. Banyak sekali orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka berkumpul di Padang Arafah, dari berbagai macam bahasa, mungkin ribuan bahasa. Dengan berbagai macam permintaan, dengan berbagai macam keluh kesah, dalam waktu yang sama, semua mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bahasa, berbagai macam permintaan, berbagai macam model suara, akan tapi Allah mendengar seluruhnya dalam satu waktu. Allah mendengar seluruhnya dalam satu waktu. Oleh karenanya, meskipun kita menyatakan Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Karenanya Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kira-kira tafsir singkat dari surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.